2 Korintus pasai put. Kamu pubut but yang lagenyo sabab kemurahan hati pada Allah. Yang ke sabab ji kamonyo hana putuh asa. Kamu hana kamu puguna cara-cara lam seput yang jiba male. Kamu hana kamu temu buat ngon ilat atau kamu puta balik firman Allah. Kamu layani Allah ngon ati yang gelih lage yang gelake. Ngon sababnya, kamu mengharap man mandum uring ji tilik kamu ngon get lam ati nurani ji. Menyo haba get yang kamu pusamponyo golom cit ji tuoh mupum. Tema urung-urung yang tengah jituju ubak kehancuran ke yang hana jituoh mupum. Ilah jahit yang kuasa donyanyo yang top pikiran urung-urung yang hana mengimanyan. Jihnyan ke yang tam-tam awaknyan, mangat awaknyan hana jingying terang yang na lam habaget yang na ke kehai kebesaran Al-Masih sibago haba ni bak pota Allah. Haba yang kamu pesamponyan, kon ke haba ke hai kamu kedro. Habanyan na ke haba ke hai Isa Al-Masih. Bahwa gopnyan na ke Tuhan. Dan kamu na ke hamba-hamba gata sabab li gopnyan. Allah memperiman. Bah ke ni bak lam seput jita biat terang. Allah nyan citema nyan putih biat terang. Nyan lam ati getanyo. Mangat pikiran tanyo jir keterang. Ketemu pom kecemerlangan Allah yang mencahaya bak muka Al-Masih. Tema atra rohani yang cedahnya kamu babak dro kamu yang hana meyumnya yang terpegat ni bak tanah. Ngon lagenya dekuh bahwa kebesaran kuasanya teduk ni bak pota Allah dan kon bak kamu. Kamu jehentam wir ngon unun. Tema kamu tetap hana mesepit. Kamu bingung. Tema hana sampo putuh asa. Jaitan yang dimusuh dengan kamu. Tema kamu hantumna kamu tinggal siro. Dan bahkeh kamu kayem tat jipoh sampo rubah. Tema kamu hana mati. Sabi kamu rasa isa yang kamu matinyan na nibak tubuh kamu. Mangat udip gepih lebih deh nibak tubuh kamu. Si mantong kamu udip. Kamu sabi diancam le mati sabab isa. Ngon lagenyan udip isa pih jit terpegah bak tubuh kamu yang fananyo. Nyo sabancit bahwa lam tubuh kamu mati nyan tengah bit-bit ji pejak peranan ji. Tema kamu galak tat bahwa udip nyan tengah bit-bit lam tubuh gata. Lam Alkitab na tertulis lagi nyo. Ulun kupatih nyan ke sabab ji ulun pegahaba. Nyan ngon semangat meiman yang lagi nyan cituma. Kamu pegahaba sabab kamu meiman. Kamu yakin bahwa Allah yang kage peudip lam tema Tuhan Isa. Tema ge peudip kamu ngon Isa. Dan teba gata dan kamu uke gopnyan. Ban mandumnyan nake ke kepentingan gata. Sabab semakin jai ureng yang jirasa genasi Allah. Semakin jai tema doa cukup yang jipu sampau bak pota Allah. Ngon lagi nyan Allah jipu mulia. Yang ke sabab jih kamu hana putuh asa. Bahkeh kamonyo secara lahir semakin mentamah rusak. Tema secara batin kamonyo gepejet baru tip-tip uroh. Dan susah yang hana padup nanyo. Yang kamu rasa kesi kejap. Tema jepehasil ke kamu sabuh kebahagiaan yang luar biasa. Dan seumur masa. Bahagianya jeuh lebih raya munyo tak banding dengan susah yang kero. Sebab kamu hana kamongin hai-hai yang deh tekalon. Tema yang hana deh tekalon, nyan deh tema mutun sekejap. Tema yang hana deh nyan kekai seumur masa.